nang panggonmu pancen wis pastine tak ikhlaske nggonmu ninggal aku ora kandhat dong aku ra lali waktu terus yen isih ono nyawaku tresno lan ngendikamu sing gawe tentrem patenku iku peninge toyo wujud sing tentrem ke atiku saben meneng kabeh ngendikamu yang menanggung waktu.